Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan, apalagi di bidang rekayasa perangkat lunak, tanpa ingin merasa kewalahan, Anda berada di frekuensi yang tepat. Betul sekali. Misi diskusi kita kali ini sangat spesifik. Kita akan membedah konsep dari sebuah sumber yang ya fantastis banget, bab 42 dari buku Full Stack Engineering From Code to Production Systems. Bab yang sangat krusial. Judulnya saja sudah terdengar serius, Data Replication and Fault Tolerance, The Art of Survival. Seni bertahan hidup di dunia nyata infrastruktur digital. Mengingat ekspektasi modern, aplikasi skala besar itu kan harus sedia 24 jam ya, tanpa toleransi mati sama sekali. Betul, nggak boleh down. Nah, topik ini tuh sentral banget. Realitas fisika dari infrastruktur digital adalah komponen perangkat keras pasti akan rusak, dan koneksi jaringan pasti akan terputus. Pasti ya, bukan mungkin lagi. Pasti. Diskusi kita hari ini akan membedah rekayasa di balik layar yang menciptakan ilusi kesempurnaan di layar pengguna Anda, terlepas dari kekacauan yang terjadi di tingkat server. Oke, mari kita bedah ini dengan sebuah cerita pembuka yang cukup menggugah. Coba bayangkan seorang nasabah bank digital, kita panggil saja dia Budi. Budi ya, oke. Budi baru terima gaji nih. Dia punya saldo awal 3 juta rupiah. Angka yang cukup untuk transaksi sehari-hari. Nah, dalam rentang waktu 1 menit, Budi ini ngelakuin 2 transfer. Pertama, 500 ribu rupiah ke istrinya. Terus, selang beberapa detik, dia bayar cicilan sebesar 1 juta rupiah. Jendela waktunya sangat sempit, sangat krusial dalam sistem database. Persis. Logikanya kan saldo Budi harusnya tinggal 1,5 juta ya. Harus mencerminkan pemotongan total 1,5 juta, ya. Tapi anehnya, setelah kedua transfer selesai, saldo di aplikasinya tertulis 2 juta rupiah. Uang istrinya belum masuk, dan yang lebih parah, uangnya terpotong 2 kali di sistem pusat. Wah, ini skenario mimpi buruk buat tim operasional. Banget. Rekonsiliasi datanya sampai butuh waktu 3 hari dan 4 engineer buat diperbaiki. Kenapa bisa sampai sekacau ini? Yang sangat memukau di sini adalah, sistem perbankan tersebut sebenarnya dirancang untuk ketersediaan tinggi atau high availability. Tapi justru itu yang jadi bencana. Loh, dirancang biar kuat kok malah jadi bencana? Gini, saat itu bank sedang sangat sibuk. Beban komputasinya ekstrim. Jadi aplikasi Budi dipaksa membaca saldo dari sebuah read replika atau server cadangan yang ada di Singapura. Padahal server utamanya di mana? Di Jakarta. Nah, karena saking sibuknya, terjadi yang namanya replication lag atau lambatnya sinkronisasi antara Jakarta dan Singapura sampai sekitar 5 menit. Astaga, 5 menit itu lama banget buat sistem perbankan. Sangat lama. Jadi pas aplikasi Budi mau eksekusi transfer kedua, dia baca saldo dari Singapura, saldo basi yang belum motong transfer pertama. Oh, pantes saldonya masih seolah-olah utuh. Tepat. Aplikasi mengizinkan transfer kedua dan boom, menciptakan kekacauan data. Ini bukti bahwa toleransi kegagalan atau fault tolerance itu bukanlah tentang membangun sistem yang kebal dari kegagalan. Karena itu kemustahilan empiris ya. Betul. Toleransi kegagalan itu tentang merancang sistem yang gagal dengan anggun, fail gracefully, dan pulih dengan cepat tanpa merusak perjanjian antara sistem, waktu, dan konsistensi. Gagal dengan anggun. Pemilihan kata yang luar biasa. Nah, masuk ke bagian pertama dari materi kita nih. Kenapa sih kita harus mereplikasi data? Kenapa data harus disalin? Nggak mending ditaruh di satu superkomputer aja yang mahal dan anti rusak. Kalau pakai satu superkomputer, Anda baru saja menciptakan sebuah single point of failure, satu titik kelemahan fatal. Pernahkah Anda bertanya-tanya gimana keranjang belanja Anda selamat saat server Shopee atau Tokopedia mati? Iya juga ya. Pasti karena datanya disalin kemana-mana. Ya, dan buku ini memaparkan 4 tujuan utama replikasi. Yang pertama, high availability atau HA. Ini biar sistem tetap hidup walau sebagian server mati. Biasanya replikanya ditaruh di availability zone yang beda tapi berdekatan, biar latensinya rendah. Ah, jadi buat jaga-jaga kalau server sebelah mati lampu gitu ya? Persis. Lalu tujuan kedua, disaster recovery atau DR. Kalau ini buat bencana skala besar kan? Betul. Misalnya, server di Jakarta benar-benar hancur kena gempa bumi, data Anda tetap aman di Singapura. Di sini ada dua metrik penting, RPO, seberapa banyak data yang Anda rela hilang, dan RTO, berapa lama target waktu sistem bisa pulih lagi. Metrik yang menentukan nasib sebuah bisnis saat krisis. Terus yang ketiga apa? Read scalability, memperbanyak mata yang membaca. Maksudnya memperbanyak server buat melayani bacaan data? Tepat sekali. Bayangkan Facebook dengan ribuan replika feed atau katalog e-commerce. Rasio pembacaannya jauh lebih besar daripada penulisannya. Bener juga. Orang lebih sering lihat-lihat katalog daripada beneran beli dan ngubah data stok. Dan yang keempat? Geographic distribution. Ini tentang mendekatkan data ke pengguna Anda. Contohnya kolaborasi real-time di Google Docs. Kalau Anda di Jakarta, Anda nggak mau nunggu data muter dulu ke server Amerika, kan? Nanti ngetik sekarang, munculnya besok. Nah, dari empat tujuan itu, kita kenal terminologi kunci. Ada leader atau primary, ibaratnya pemimpin tim, lalu ada follower atau replika anggota yang ikutin keputusan si leader. Tapi kalau dipikir-pikir, gimana kalau sistem jaringannya putus dan tiba-tiba ada dua leader yang merasa berkuasa? Itu yang disebut split brain. Bencana ketika ada dua kapten di satu kapal yang memberi perintah berbeda. Semuanya terhubung ke CAP theorem. Pertarungan abadi antara konsistensi dan ketersediaan sistem, ya? Tepat. Karena pemisahan jaringan itu pasti terjadi. Anda harus milih. Mau sistem tetap jalan tapi datanya mungkin berantakan, atau sistem menolak jalan demi menjaga data tetap konsisten sempurna. Disinilah bagian yang sangat menarik. Gimana caranya kita milih, dan gimana data ini sebenarnya bergerak melintasi jaringan? Ini masuk ke bagian kedua tentang tiga strategi replikasi. Kita urai satu persatu. Pendekatan pertama, synchronous replication. Replikasi yang konsistensinya penuh. Ini pasti yang buat orang-orang paranoid soal data hilang. Sangat paranoid. Write atau penulisan baru dibilang sukses kalau si leader dan follower sudah sama-sama setuju dan menyimpan datanya. Keuntungannya data pasti aman banget dong. Cocok buat bank. Sangat cocok untuk transaksi finansial atau inventaris barang. Nggak mungkin ada data hilang. Tapi kerugiannya, sistem ini lambat. Latensinya sangat tinggi karena harus saling tunggu. Pantes contoh teknologinya kayak PostgreSQL atau Kafka, ya? Ya, dan mayoritas instalasi MongoDB. Nah, kalau mau cepat, kita masuk ke strategi kedua, asynchronous replication. Replikasi asinkron. Ini yang mengutamakan kecepatan dan ketersediaan, kan? Betul. Leader nerima data, langsung lapor sukses ke pengguna, dalam hitungan milidetik. Lalu dia baru nyalin ke follower di belakang layar. Kenceng banget ya. Tapi resikonya? Muncul musuh utama kita, yaitu replication lag. Kayak kasus nasabah Budi di awal tadi. Dan parahnya, kalau leader mati mendadak sebelum sempat nyalin, data Anda hilang permanen. MySQL dan Amazon RDS Read Replica pakai cara ini. Wah, pertaruhan antara cepat dan aman ya. Tapi ada strategi ketiga yang katanya paling bikin pusing. Multi-leader dan leaderless. Disinilah kekacauan sesungguhnya terjadi. Gimana jadinya kalau dua pengguna ngubah data yang sama persis di regional yang berbeda secara bersamaan? Jadi apa makna dari semua ini buat data Anda? Gimana sistem beresin konflik yang tabrakan begini? Ada beberapa solusi yang dibahas buku ini. Solusi paling primitif adalah last right wins. Siapa yang nulis terakhir, dia yang menang. Pakai patokan apa? Pakai stempel waktu atau timestamp. Tapi masalahnya, jam sistem di server yang beda benua itu jarang banget akurat. Sering nggak sinkron. Mengandalkan ini sangat berbahaya. Terus cara yang lebih pintar gimana? Menggunakan factor clocks. Sistem melacak versi update antar node menggunakan penghitungan logis, bukan waktu fisik. Jadi ketahuan update mana yang merupakan turunan dari update yang lain. Menarik. Ada lagi yang lebih canggih? Ada. CRDTs, Conflict-Free Replicated Data Types. Ini murni struktur matematika jenius yang bisa ngegabungin konflik otomatis tanpa satupun data yang hilang. Teknologi inilah yang dipakai Google Docs biar Anda bisa ngetik barengan mulus tanpa error. Sangat elegan penyelesaian matematisnya. Sekarang kita bertransisi ke bagian ketiga, soal toleransi kegagalan. Gimana sistem bertahan di tengah kekacauan? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, semua mekanisme tadi itu dipersiapkan karena sistem itu pasti akan menghadapi model-model kegagalan. Model kegagalan seperti apa contohnya? Mulai dari yang sederhana, class failure. Server mati total seketika. Kalau mati total mah justru gampang deteksinya ya. Langsung ketahuan. Betul, langsung dialihkan. Yang bahaya itu network partition. Servernya hidup, tapi terisolasi. Ini yang memicu bencana split brain tadi. Dan yang paling menyeramkan, slow node. Wah, slow node. Pembunuh senyap ya istilahnya. pembunuh senyap, karena dia membuat sistem kehabisan sumber daya pelan-pelan. Servernya masih ngebales ping, tapi ngerjain tugas 10 kali lebih lambat. Melacak partial failure seperti ini tuh susahnya minta ampun. Terus gimana sistem raksasa menangkis serangan-serangan ini? Mereka pakai pola pertahanan yang canggih. Pertama, quorum-based systems. Ini pakai sistem voting. Ada rumusnya. W tambah R lebih besar dari N. Maksudnya gimana tuh rumusnya? W itu jumlah node untuk write, R itu untuk read, dan N total node. Intinya memastikan selalu ada irisan node yang nyimpen data terbaru. Apache Cassandra itu sangat mengandalkan ini. Oke, lalu ada istilah circuit breaker. Mirip sekring listrik di rumah ya? Persis. Tugasnya melindungi node yang lagi sakit, dengan menghentikan permintaan sementara ke node tersebut. Biarkan dia napas dan pulih dulu. Terus pas dia udah pulih, aplikasi klien harus ngapain? Langsung kirim ulang semua datanya? Jangan. Kalau dibombardir coba ulang atau retry secara serentak, servernya bisa mati lagi kena badai request. Solusinya pakai retry with jitter. Gunakan jeda waktu eksponensial yang diacak. Diacak ya biar nggak masuk barengan. Ngomong-ngomong soal bikin sistem gagal, Netflix Tech Blog punya praktek yang ekstrim kan? Chaos Engineering. Ah, Chaos Monkey. Itu praktek di mana mereka dengan sengaja mematikan server secara acak di jam kerja sibuk. Nekat banget ya. Maksudnya sengaja dimatiin buat apa? Buat menguji ketahanan dan proses beralih pemimpin atau failover. Dari situ mereka tahu apakah sistem benar-benar bisa bertahan. Soal failover, mendingan mana sih? Automatic failover atau manual failover? Automatic itu sangat cepat, tapi berisiko. Kalau sistem salah deteksi slow node sebagai server mati, dia bisa narik pemimpin baru dan memicu badai failover. Jadi bikin split brain ya ujung-ujungnya? Ya, makanya terkadang manual failover melalui runbook itu jauh lebih baik. Memang butuh campur tangan manusia yang lagi on call di tengah malam. Rasanya lambat, tapi aman. Mengorbankan waktu demi keamanan data pelanggan adalah pilihan terbaik. Nah, diskusi soal intervensi manual ini membawa kita ke bagian keempat, realitas produksi dan lapisan operasionalnya. Replikasi itu kan bukan cuma di level database doang ya? Sangat tidak. Replikasi beroperasi lintas lapisan. Di level database, kita kenal namanya PostgreSQL WL atau Write Ahead Log dan MySQL Bin Log. Terus kalau naik ke level aplikasi? Di lapisan aplikasi ada event sourcing dan CQRS. Ini arsitektur yang secara radikal memisahkan model baca dan model tulis. Luar biasa. Sampai ke lapisan infrastruktur juga kan? Pakai multi AZ dan Kubernetes buat mindahin kontainer. Tepat. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting. Sehebat apapun arsitekturnya, apa yang terjadi kalau kita abai sama yang namanya monitoring atau pemantauan? Wah, bisa bencana diam-diam tuh. Replication slot bisa penuh tanpa disadari. Betul. Database bisa tiba-tiba crash, dan target RPO-RTO perusahaan otomatis dilanggar. Tapi tantangannya adalah, jangan sampai kita membuat peringatan atau alert yang berlebihan. Alert fatigue itu sangat nyata. Kelelahan peringatan ya? Maksudnya engineer-nya jadi kebal gitu karena terlalu sering dikirimin alarm palsu? Ya, jangan bangunkan teknisi tengah malam, cuma gara-gara replication lag naik jadi 60 detik. Kasian ya, lagi enak tidur. Sistem harusnya bisa pulih sendiri. Bangunkan teknisi jam 3 pagi hanya jika lag melebihi 5 menit atau tiba-tiba terjadi transisi failover yang aneh. Harus relevan dan kritis ya peringatannya. Ya, untuk merangkum bahaya operasional ini, ahli komputer legendaris Jim Gray pernah bilang, komputasi terdistribusi itu seperti gergaji mesin. Sangat kuat, tapi jika Anda tidak memahaminya, Anda akan memotong kaki Anda sendiri. Metafora yang agak brutal tapi sangat akurat. Dan replikasi ini adalah salah satu bilah gergaji yang paling tajam ya? Sangat tajam. Oke, mari kita rangkum perjalanan sesi penelusuran mendalam ini untuk pendengar kita. Dari semua penjelasan tadi, bisa dibilang tidak ada strategi replikasi yang maha sempurna. Tidak ada peluru perak. Semuanya adalah tentang kompromi. Konsistensi mengorbankan kecepatan, dan sebaliknya, ketersediaan tinggi seringkali mengharuskan kita mengorbankan keakuratan data sesaat. Replikasi jelas bukanlah sistem set it and forget it yang bisa ditinggal tidur. Kesimpulan akhir dari saya, membangun toleransi kegagalan itu sejatinya berarti kita mengakui kerapuhan dari sistem itu sendiri. Mengakui kelemahannya? Ya, server niscaya akan mati dan kabel jaringan niscaya akan tertutus. Tugas kita sebagai arsitek adalah memastikan bahwa sistem itu gagal tanpa merusak struktur data, fail gracefully, dan mampu pulih secepat kilat. Pendekatan pragmatis yang sangat brilian. Nah, sebelum kita menyelesaikan diskusi kali ini, saya punya satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Silakan. Sepanjang diskusi ini kita melihat bahwa dalam dunia rekayasa perangkat lunak, kita merancang sistem yang pada dasarnya tidak saling mempercayai. Kita membangun sebuah paranoia yang direkayasa ke dalam jaringan kita. Asumsi defaultnya selalu pesimis ya? Betul, kita selalu mengasumsikan bahwa rekan kerjanya atau node lain itu bisa mati, melambat, atau terisolasi kapan saja. Dan semua pesimisme itu dilakukan justru demi mencapai ketahanan tertinggi. Menarik. Coba Anda renungkan. Bagaimana jika kita menerapkan filosofi paranoia yang direkayasa ini ke dalam struktur organisasi manusia atau tim kerja kita di kantor? Wah, dibawa ke ranah manusia ya? Iya. Jika kita secara default mengasumsikan bahwa komunikasi niscaya akan terputus atau kolega kita akan tiba-tiba tidak tersedia di tengah krisis, mungkinkah kita justru akan mendesain organisasi yang jauh lebih kebal terhadap kehancuran dan miskomunikasi? Sebuah hipotesis yang sangat menantang untuk diuji di dunia nyata. Sesuatu untuk dipikirkan di luar arsitektur kode. Terima kasih untuk Anda karena telah ikut membedah materi yang cukup berat namun memukau ini. Tetap pertahankan rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di sesi penelusuran mendalam kita berikutnya.